pergi. Perasaan ini terus mengikuti. Ternyata diriku tak setangguh yang kukira. Aku menyerah. Oh, dengan rasa yang kurasakan. Perasaan ini terus mengikuti. Ternyata diriku tak setangguh yang kukira. Aku menyerah. Oh, dengan rasa yang kurasakan.